سابقة. والضمير البارز المتصل الذي يرجع إلى الأتون مفعول به لأرسال. مفعول به لأرسال. العرب حال ولم يددها الواو عاطفة لم نافية جزمة. يدد فعل المضارع مجزوم بلم. والفعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعل أرسل. وها مفعول به والجملة المعطوفة على جملة فأرسلها. ومثلها جملة ولم يشفق وقوله على نغص جرى ومجرور متعلق بيشفق ونغص مضاف ودخال مضاف إليه. يأتي الشاهد جاء العراق حيث وقع حالا لمن العراق جاتوا sebagai حال مع كونه معرفة فدل هي معرفة sebagai menakdirkan إعراب yang lain. والحال لا يكون إلا نكرة dan yang namanya حال tidaklah terjadi kecuali نكرة. وإنما صاغ ذلك لأنه مؤول بالنكرة. Hanyalah yang membolehkan untuk dia datang dalam keadaan ma'rifah adalah karena dia ditakwil dengan nakirah. Arsalha mu'tarikatan. Dia melepasnya, membiarkannya mu'tarikah, berdesak-desakan, yakni muzdahimah. Sebagian yang lain, al-Udhari menakdirkannya bukan mu'tarikatan, tapi mu'arikatan. Mu'arikatan. Karena mu'arikah itu isim fa'ilnya dari al-Irab. Sedangkan mu'tarik bukan isim fa'ilnya Irab. Ini maknanya sama. Wajtahid wahdak. Bersungguh-sungguhlah engkau sendirian. Wa kalamtuhu fahu ila fiyya. Saya ajak bicara dia. Fahu ila fiyya. Maksudnya dia pun mengajak bicara saya. Musyafahatan. Ya, terhadap hadapan. فالجمّا والعراق ووحدك ووفاء مقال جمّا العراق ووحدك ووفاء أحوال semuanya adalah hal-hal وهي معرفة لفظة dan semuanya secara lafaz معرفة لكونها مؤولة بنكرة karena semuanya ditakwil dengan نكرة لكنها مؤولة بنكرة tapi semuanya ditakwil dengan نكرة تقديرnya pada contoh جاءوا الجمّا جاءوا جميعا. Adapun al-ghafir sifat saja. Ja'u jami'an, mereka datang seluruhnya. Warsalaha mu'tarikatan. Atau yang lain mu'arikatan. Wajtahid munfaridan atau mutawahhida. Wa kallamtuhu musyafahatan. Di sini ada catatan kaki yang cukup panjang dari beliau. Butuh perhatian, saya baca sekilas. Barangkali ada faedah di sini. أحب أن أبين لك هذه الأمثلة التي ذكرها الشارح وذكرها النحاة من قبله ومن بعده بيانا يتضح لك بأمرها غاية الاتضاح. Saya ingin menjelaskan untukmu contoh-contoh ini yang disebutkan oleh syarih dan juga ahli nahwu yang lain sebelumnya. Wa min ba'dihi dan setelahnya dengan penjelasan yang akan menjadikan urusan ini jelas bagimu dengan puncak kejelasan. Wa yasul 'alayka ba'dahu an tubayyana ma 'asaka an tajidahu min al-amthilati mimma lam yadhkurhu asy-syarih hahuna. Dan akan memudahkan engkau setelah itu untuk menjelaskan apa yang mungkin kau dapati dari contoh-contoh yang tidak disebutkan oleh pensyarah di sini. Wa qabla an ubayyana laka al-amthilata mithalan فمثالا أرى أن أقرر لك قاعدتين وأبين مع ذلك السر في كل قاعدة منها. Sebelum aku jelaskan kepadamu contoh-contohnya satu demi satu, maka saya berpandangan untuk saya tetapkan terlebih dahulu untukmu dua kaidah penting. وأبين مع ذلك, dan aku jelaskan bersama dengan dua kaidah ini السر rahasia في كل قاعدة منهما dari masing-masing dari kaidah tersebut. Fakul. Hamiyah. Saya ulang lagi. Kecuali yang sulit silakan tanyakan. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, al-aslu fil hali an yakuna nakiratan. Hukum asal pada hal adalah nakirah. Fa in ja'at fi kalamin ma min kalamil arabi ma'rifatan fa hiya bi ghairi taraddudin 'inda jamharatil basriyyin fi ta'wilin nakirah. Apabila datang pada satu kalam tertentu dari kalam orang Arab dalam keadaan hal itu ma'rifah, maka tanpa keraguan di sisi jumhur ahli orang Basrah untuk menakwilnya dengan nakirah. Apa rahasianya kok menurut mayoritas orang Basrah apabila datang hal dalam keadaan ma'rifah, itu menuju ta'wil kepada yang nakirah. Rahasianya adalah wasiru fi dzalika anna sahibal hali ma'rifatan fi aghlabi halati. Rahasianya adalah bahwasanya pemilik hal itu ma'rifah pada banyak dari keadaannya. Wal halu taltabisu bin na'at, dan hal itu kadang terancukan dengan ma'at. Kapan itu falau ja'atil hal ma'rifatan? Seandainya hal dalam datang dalam keadaan ma'rifah. Wa qablaha ismun ma'rifah, dan sebelumnya isim ma'rifah. Ja'a Zaidun ar-Rakiba. Halnya dimarifahkan. Ini kan tercampur. Iya. Dengan apa? Ma'at. Orang bingung. Ra'aitu Zaidan ar-Rakiba. Ini ar-Rakiba halatu na'at ya. Aidah. Saya ulangi. Rahasianya adalah pemilik hal itu ma'rifah pada banyak dari keadaannya. Wal hal, dan hal taltabis bi na'at. Ya, kadang terancuk dengan na'at. Seandainya datang hal dalam keadaan ma'rifah, wa qablaha ismun ma'rifah, dan sebelumnya pun isim ma'rifah. Ya. Atau titik dulu ya. Wal hal taltabis bi na'at, dan hal kadang terancuk dengan na'at. Falau ja'adil hal ma'rifatan wa qablaha ismun ma'rifah yasih. Yasiha an yakuna mausufan bihadil hal. Yasiha, sepertinya ini. Titik dulu ya. Falau ja'adil hal, seandainya hal datang dalam keadaan ma'rifah, wa qablaha ismun ma'rifah, kemudian sebelumnya juga ma'rifah, yasih an yakuna mausufan bihadil hal, maka bisa untuk isim sebelumnya disifati dengan hal ini. Maka ketika itu dhanna, ini jawabannya ya. Dhanna sami'an hana'at, maka si pendengar menyangka itu adalah sifat. Saya ulangi, falau ja'adil hal ma'rifatan wa qablaha ismun ma'rifah, yasih, berarti sifatnya ya. Yasih an yakuna, cuma di sini dikasih koma ya. Seandainya hal datang dalam keadaan ma'rifah, dan sebelumnya isimnya ma'rifah, yang isim ma'rifah ini tadi ngepas karena sebelumnya. Wa qabla ismun ma'rifah, dan sebelumnya isim ma'rifah. Ya, saya bisa untuk hal tadi dijadikan sebagai sifat. Ya, dalam keadaan bihadhi al-hal, dengan hal ini. Kalau demikian, ini saya si pendengar menyangka bahwasanya itu adalah na'at. Wa tabasa 'alaihi al-amr, maka menjadi rancu urusannya. Ya, walta basa, akhirnya perkara ini menjadi rancu atasnya. Ya, bisa juga ini ya, Syekh, jawaban dari law ya. Seandainya datang hal dalam keadaan ma'rifah, dan sebelumnya isim ma'rifah, maka bisa jawabannya. Bisa untuk disifati isim sebelumnya dengan hal ini, bisa kan? Ketika itu, dhanna sami'an hana'at, si pendengar menyangka bahwasanya itu adalah na'at. Waltabasa 'alaihi al-amr, sehingga perkaranya menjadi rancu atasnya. Fadaf'an li hadzal iltibas, maka dalam rangka menepis kerancuan ini, wa raghbatan fi ifadatil maqsudi min awwalil amr, dan karena adanya keinginan untuk memberikan faedah, ya, maksud memberikan faedah maksud yang dimaukan min awal amr, dari awal perkaranya. Iltazama al-arabu fi kalamihim idha atafil kalami ismun ma'rifatun thumma ja'u bi wasfin ba'dahu hadhil ma'rifatu fain aradu. Ya. Maka orang Arab menetapi pada kalam mereka idha atafil kalami, apabila datang pada kalam ismun ma'rifah, isim yang ma'rifah. Thumma ja'u bi wasfin, kemudian datang selanjutnya dengan wasf. Ya, ba'da hadhil ma'rifah, setelah isim ma'rifah ini. Ya. Ya, fa in aradu ja'ala hadzal wasf na'at, na'ta, apabila mereka menginginkan atau menjadikan sifat ini sebagai na'at, ja'u bihi ma'rifah, maka didatangkan na'at ini dalam keadaan ma'rifah. Ra'aitu Zaidan misalkan ar-Rakiba. Tuh. Ketika na'at ini bukan dimarifahkan. Wa in aradu ja'ala hadzal wasfi halan, apabila mereka menghendaki untuk menjadikan sifat ini sebagai hal, ja'u bihi nakirah, maka didatangkan dia dalam keadaan nakirah, ja'a Zaidun rakiba. Falam yaltabis 'ala sami' al-amru, sehingga perkaranya tidak membuat rancu si pendengar, membuat bingung si pendengar. Paham kan ya? Ada yang pertama itu masalah dari hal adalah apa? Nakirah. Kalau datang dia dalam keadaan ma'rifah, maka dia mesti ditakwil kepada yang nakirah. Ini mazhab jumhur al-Basriyyin. Ya. Rahasianya apa? Kau wajib ditakwil. Ya, karena sahibul hal itu umumnya apa? Ma'rifah. Ya, umumnya ma'rifah. Seandainya hal dalam datang dalam keadaan ma'rifah, maka akan terlanjutkan dengan sifat. Ya. Akan terlanjutkan dengan sifat. Nah, untuk membedakannya dengan sifat, maka kalau dia menghendaki isim tersebut sebagai sifat, maka dimarifahkan. Kalau dia menghendaki isim tersebut sebagai hal, maka dinakirahkan. Lafadznya. Kalau enggak, ya berarti maknanya diniatkan nakirah. Al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua. Annal hala wasfun li sahibiha wa qaidun fi 'amiliha. Bahwasanya hal, kada pertama paham ya, hukum asal dari hal adalah apa? Nakirah. Kaidah yang kedua, bahwasanya hal adalah sifat bagi pemilik halnya. Ja'a Zaidun raqiba. Raqiba secara makna adalah sifat dari Zaid. Wa qaidun fi 'amilihi, dan qaid batasan bagi amilnya. Ja'anya kedatangannya tidak sekedar datang, tapi diqaid dengan apa? Ar-rukub. Berkendaraan, dalam keadaan berkendaraan. Ya. Hal adalah wasf sifat bagi pemiliknya dan qaid pembatasan bagi amilnya. Dibatasi amilnya dengan pada contoh tadi ja'a Zaidun raqiba dengan rukub itu. Wa qad alimna anna al-wasf alladhi huwa an-na'tu la yakunu illa mushtaqqa, dan sungguh telah kita ketahui bahwasanya wasf yang mana dia merupakan na'at la yakunu illa mushtaqqa, tidaklah terjadi kecuali mushtaq. Anakalanya imma ismu fa'il berupa isim fa'il, wa imma ismu maf'ul anakalanya isim maf'ul, wa imma sifatun musyabbahah anakalanya sifat musyabbahah. Wa imma fa'lu tafdhil adakalanya fa'lu tafdhil, wa imma sighatun mubalaghah kadang sighah mubalaghah. Fa in ja'al wasu jamida, apabila datang wasf itu jamid, hukum asalnya wasf apa? Ya, mushtaq. Kalau datang wasf dalam keadaan jamid, fa huwa al-battata fi ta'wil al-ismi al-mushtaq. Maka dia mesti pada ta'wilan isim yang mushtaq. Fa kadzalika ma dalla 'ala ma'naha wa qama maqamaha wa huwa al-hal. Demikian pula apa yang menunjukkan kepada makna sifat dan menduduki posisi sifat yaitu hal. La yakunu illa mushtaqqa, tidaklah terjadi kecuali mushtaq juga atau pada ta'wilan mushtaq. Walihada tarahum yu'awiluna al-masdar, oleh karenanya kau mendapati mereka ahli nahwu menakwil masdar yang datang ya menempati hal ala ahli ta'wilati salasa al-masyhurah, di atas satu dari tiga penakwilannya masyhur. Oleh karenanya kau mendapati mereka ahli nahwu menakwilkan masdar yang jatuh menempati tempatnya hal. Akan disebutkan nanti di sini. Ala ahli ta'wilat as-salasah, di atas satu dari tiga penakwilan yang masyhur. Liyakuna fi makna fil makna mushtaqqa, agar dia secara makna itu mushtaq. Wa qad bayyana wajha dzalika bidiqqah, dan telah kami jelaskan sisi ini dengan rinci. Wa bayyana ta'wilat al-mushar ilaiha fi babil mubtada wal khabar, dan kami telah jelaskan takwilan yang disyaratkan kepadanya pada bab mubtada khabar. Ada kan kadang ditakwil dengan wasf. Ya kan? Ditakwil dengan wasf. Atau apa? Zaidun adlun. Kadang ditakwil dengan adil. Kadang biarkan wasf untuk menunjukkan apa? Mubalaghahnya. Atau ditakdirkan itu mudhaf. Idh kana al-khabaru bi manzilati al-hal wa na'tu fi hadhihi al-mas'alah. Idh kana al-khabaru bi manzilati al-hal wa na'tu, dikarenakan khabar itu kedudukannya seperti hal dan na'at dalam pembahasan ini, dalam masalah ini. Tsumma na'khudz ba'da dzalika fi bayan al-amtsilah wahidan fa wahida 'ala tartibiha fi kalam syarih. Kemudian kami mengambil pembahasan setelah itu tentang penjelasan contoh-contoh satu demi satu sesuai dengan urutan pada kalamnya syarih. Ammal mitsal al-awwal, adapun contoh yang pertama. Perhatikan ya. Dan antuk wa huwa qauluhum ja'u al-jamma' al-ghafira. Fa innal jamma' mu'annatsul ajam. Jamma itu bentuk mu'annas dari ajam. Manadhiru yang semisalnya adalah abyad bayadha, ahmar hamra. Wasyiqaqul jamma, pengambilan, asal pengambilan kata al-jamma, wal ajam dari jam. Bitashdidil mim, dengan tashdid mim. Wal kasrah, maknanya banyak. Taqul, kau katakan ma'un jammun, air yang banyak. Turidu annahu kathir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian mencintai harta hubban jamma, dengan cintanya yang berlebihan, yang sangat banyak. Wa qala rajiz, berkata rajiz, in taghfir Allahumma taghfir jamma wa ayu 'abdin laka la alamma. Apabila Engkau mengampuni ya Allah, maka ampunilah seluruhnya. Wa ayu 'abdin, hamba yang mana laka la alamma, yang tidak pernah berbuat dosa kepadamu. Makna alamma ini iqtarafa bizunub, melakukan dosa. Di sini jamma, iya. Allah maghfir taghfir jamma, dengan ampunan yang apa? Yang banyak gitu. Taghfir jamma, maghfir apa? Ampunan yang banyak. Taghfir jamma. Wa taqulu hadhihi imra'atun jamma'u, jamma'ul marafiq. Wa katakan ini adalah seorang wanita yang jamma'ul marafiq. Maksudnya apa? Turidu anna kathratu al-lahm 'ala al-marafiq, ya. Dagingnya tebal pada sikunya. Wal ghafir, ghafir maknanya fa'il, ataupun wazannya fa'il. Qila di mana fa'il, ada yang mengatakan maknanya fa'il. Fa'il di mana fa'il. Wa aslu syiqaqihi min al-ghafr, asal pengambilan kata al-ghafir adalah dari al-ghafr, bi fathil ghain wa sukunil fa', dengan fathah ghain dan sukun fa'nya. Maknanya as-satr, satr, penutup. Tutup. Taqulu ghafarallahu ta'ala dhanbak, semoga Allah menutupi ya dosamu. Turidu satarahu 'alaika, yakni Engkau menghendaki satarahu 'alaika, Allah menutupi atasmu. Walam yufdhihka bih, dan tidak membongkar dosamu. Wal ghafir fi sina'ati al-i'rab sifatun lil jamma, dan ghafir dari sisi i'rab adalah sifat bagi jamma. Wa kana min haqqi al-arabiyyah, dan adalah di antara hak bahasa Arab. Alaihim, atas mereka adalah an yu'annithu, untuk atau agar mereka mu'annaskan sifat. Kenapa? Li'anna al-mausufa mu'annas, karena mausufnya mu'annas. Iya kan, mu'annas. Jamma tadi kan mu'annas itu. Ajam takarnya. Illa annahum amalu hadhihi sighata mu'amalat ukhtiha, hanya saja mereka memperlakukan sigha ini, al-ajam atau jamma, seperti perlakuan kepada teman-temannya. Teman-temannya adalah fa'il dengan makna maf'ul. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, imra'atun jarihun. Di sini mudzakkar. Yastafihi al-mudzakkar wal muannats, sifat seperti ini, jarih. Fa'il dengan makna apa? Maf'ul itu sama dalam penggunaan itu mudzakkar dan muannatsnya. Wa imra'atun qatil, maqtul. Fakannahum hina qawlu, seolah-olah mereka tatkala berkata ja'ul jama' al-ghafira, qalu, maka mereka berkata ja'u al-jama'atu as-satiratu liwajhil ardi, datang sekelompok orang yang jumlah mereka sangat banyak hingga menutupi wajah bumi. Ya'nuna annahum likasratihim wa'azimi adadihim sataru wajhil ardi falam yazhar minha syai'. Maksud mereka adalah bahwasanya mereka yang datang itu karena saking banyaknya dan besar jumlah mereka, mereka telah menutupi wajah bumi dan tidak ada sedikit pun dari wajah bumi yang tampak. Hadza wa qad qalu fi hadzal mathal, fi hadzal mutsul ja'u jama'an ghafira fa'tau bi munakkara 'ala al-asli fil hal. Demikianlah wa qad qalu, dan mereka juga telah berkata pada contoh yang semisal ini, ja'u jama'a ghafira. Mereka mendatangkannya dalam keadaan nakirah, sesuai dengan asal dari hal. Nah, itu penjelasan dari apa? Contoh yang pertama, ja'ul jama'a al-ghafira. Kemudian contoh yang kedua, wa ammal mithalu thani wa huwa qawluhum arsalaha al-iraka faqad bayyannahu fi syarhi syahid. Sudah jelaskan pada syarh syahid. Fala hajata bina ila takraril kalami alaihi fi hadzal mawdi'. Wa ammal mithalu thalith, adapun contoh yang ketiga, yaitu ijtahid wahdak, fa inna wahdak, sungai wahdak, ismun yadullu ala tawahudi wal infirad. Isim yang menunjukkan kepada tawahud al infirad, sendirian. Makna kesendirian. Wal ghalib, keumumannya isti'malu hadhil kalimah mansubah, umumnya kalimat ini digunakan mansub. Wa qad waradat fi ibaratin qalilah majruratan bil idhafah, telah datang pada ungkapan yang sedikit dalam keadaan dia dijarkan dengan idhafah. Madzalika nahwu qaulin, contohnya ucapan orang Arab fil madah ketika memuji seseorang, fulanun nasij wahdi wa qari'u wahdi. Maksudnya apa? Fulanun nasij wahdi wa qari'u wahdi, yani la nadhira lah, tidak ada yang semisal dengan dia. Orang yang unggul, la mathila lah atau la tsaniya lah. Orang yang unggul ya. Fulan nasij wahdi. Nasij kan nasij menenun sendirian. Maksud dari nasij saya menenun sendirian. Maksudnya mana tadi? La nadhira lahu wa la mathila lahu atau la tsaniya lah. Qari' maksudnya ya sama makna ini sebelumnya. La yuqari'uhu fil fadli ahadun. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli dia dalam fadilah. Tidak ada yang mengetuk ataupun bisa mengungguli dia dalam hal fadilah. La yuqari'u fil fadli ahadun. Nah, orang yang unggul. Wa nahwi qawlihim bidalala 'ala al-i'jab binafs. Dan juga contoh ucapan mereka yang menunjukkan makna i'jab binafs ujub. Sombong. Izzatun nafas fulanun rajil wahdi. Fulanun rajil wahdi. Masih orang yang takjub. Wa nahmi qawlih bidzam, dan contoh ucapan mereka ketika mencerca fulanun uyairi wahdi wa juhayshi wahdi. Sayyiru jayli ya. Sebelumnya itu Rujairi sebenarnya. Fulanun Rujairi wahdi. Fulanun Ujairi wahdi. Makna dari Fulanun Ujairi wahdi dan Wajuhayshi wahdi adalah bahasanya sebutkan dalam lisanul Arab. Wahum alladhani la yushawirani ahada. Dua golongan yang tidak mau mengajak musyawarah siapapun. Walai khalitan, dan tidak mau bergaul dengan orang. Cercaan. Fathihima ma'adhalik, bersama dengan itu pada keduanya ada mahanah kerendahan wa ba'fun dan kelemahan. Sudah menyendiri, tidak mau musyawarah, dia pun dalam kondisi rendah dan lemah ilmu dan akalnya. Di sini diidhafahkan kan, datang sebagai atau datang dalam keadaan sebagai mudhaf ilaih. Wa qad ikhtalafa nuhatu fi takhrij hadhil kalimat fi hadhil kalimati fi halati nasab. Dan telah berbeda pendapat para ahli nahu di dalam takhrij. Ya. Hadil kalimah, kalimat-kalimat ini ketika nasab mengarahkannya bagaimana gitu dalam hal i'rabnya. Faqala Sibawaihi wal Khalili Ibnu Ahmad, dan Sibawaih juga gurunya Al Khalil Ibnu Ahmad. Huwa ismu maudu, huwa ismun mawdu'un mawdi' al-masdari al-mawdu' mawdi' al-mushtaqi. Ulangi, mereka para ahli nahu berselisih tentang bagaimana mentakhrij kalimat ini, kalimat wahdat ketika dia nasab. Adapun madzhab Sibawai dan Khalil Ibn Ahmad, maka dia wahdat ketika nasab adalah isim yang diletakkan pada tempatnya masdar, yang masdar itu diletakkan pada tempatnya mushtaq. Ya. Isim yang diletakkan pada tempatnya masdar, yang masdar tersebut diletakkan bertemannya isim musytaq. Wahu mansubun alal hal. Makanya tadi dita'wil dengan apa? Munfaridan atau mutawahidan. Aslinya tawahudan. Ya. Menempati tempatnya tawahudan. Tawahud. Ya. Wahdak tawahud. Kemudian tawahud ini menduduki posisi musytaq. Jadi mutawahidan. Wahu mansubun alal hal. Dan dia mansub sebagai hal. Ini. Hadan Sibawai dan Al-Khalil. Maka annaka hina taqul, sungguh engkau tatkala engkau berkata, ataupun seolah-olah ketika kamu berkata jaa Zaidun wahdah, Zaid datang sendirian, qad qulta, seolah-olah engkau telah berkata jaa Zaidun ihadan. Ini kan masdarnya. Kemudian ta'wil. Ini dengan musyak mutawahhida. Ini penerapan dari babi tadi, isim yang diletakkan pada tempatnya masdar. Ya. Yang masdar itu diletakkan pada tempatnya lah musytaq. Ihada. Wal makna jaa munfarida, maknanya dia datang sendirian. Wa dhahaba Yunus ibn Habib wa Hisham wal Kufiyun ila annahu mansubun ala dzarfiyah. Sedangkan Yunus ibn Habib dan Hisham, juga orang-orang Kufah, berpendapat bahwasanya wahdah itu mansub sebagai dzaraf. واستمع إلى المحقق الرضي يقول في شرح هذين المذهبين. Perhatikan baik-baik katanya kepada al-muhaqqiq ar-radhi, beliau berkata ketika mensyarah ya fi syarhi hadain al-madhhabain, mensyarah dua madhhab ini, kata beliau, wa madhhabul kufiyyin intisabu wahdahu 'ala dharfiyyah, madhhabnya orang Kufah adalah menasabkan wahdah sebagai dharf. Apa maknanya? Ay la ma ghairi, jitu wahdi ataupun jita wahdaka, la ma'a ghairi, tidak bersama selainmu, sendirian. Fahuwa fil ma'na, maka dia secara makna diddu ma'an, lawannya ma'an. Kalau ma'an kan bersama yang lain, kalau wahdak tidak bersama yang lain, seperti ma'an dalam contoh ucapanmu, ja'u ma'an, mereka datang bersama-sama. Wa kama anna fi ma'an khilafan, hal huwa muntasibun 'ala al-hal, sebagaimana pada ma'an ada khilaf, apakah ma'an itu mansus sebagai hal, berarti ta'wilnya adalah mujtami'in, bersama-sama, atau 'ala dharf, atau sebagai dharf, berapa? Makannya. Ai fi makanin wahid, yani pada satu tempat. Fakadha ikhtalafa, demikian pula diperselisihkan, fi wahdah, pada wahdah, pada contoh ja'a wahdah, apakah dia hal, ta'wilnya berarti munfarida atau mutawahhida ataupun dharf, berarti ta'wilnya la ma ghairi. Aidi inta kalam amin. Yang rajimana, kalau saya sih lebih memilih yang mudah saja, yang masyhur saja sudah, hal sudah aja. Ya, silakan anda pilih yang ini ataupun itu, karena tidak ada asar yang tampak pada apa maknanya, iya kan? Maknanya sama orang lagi. Kita pilih silakan yang mudah, yang masyhur apa? Hal, gitu kan? Yang masyhur hal, itu kita pilih hal. Kalau ada yang ma'irab sebagai apa? Dharf, ya silakan juga. Ya. Ini di antara faedah kita mengatakan khilaf. Kita lebih toleran ya dalam masalah ini, pembahasan khilaf dalam masalah nahwu ini. Enggak usah ngotot. Hal kok, si bawah ini pendapatnya. Imam ahli nahwu. Enggak bisa memaksakan. Enggak kok, saya tetap lebih memilih apa? Madhabnya orang Kufah, yaitu apa? Dharf. Ya terserah. Ya. Iya, kaitannya Syekh Utsaimin, bagaimana pilih yang mudah dalam hal i'rab. Selama tidak berpengaruh pada makna. Kalau berpengaruh pada makna, ya kita pilih yang tepat maknanya. Wa yaqulu Abu Raja'a afallahu ta'ala anhu, Abu Raja'a afallahu ta'ala anhu berkata, "Wa laysa yab'ud 'indi an yadhhaba dhahibun illa anna wahdahu maf'ul mutlaq." Madhabnya berapa ini? 3. Tidaklah jauh di sisiku kalau seandainya ada orang yang berpendapat bahwa saya wahdah itu maf'ul mutlaq. Apa yang ini pak? Barangkali bahagi mau ngambil ini madzhab yang ketiga. Madama qad i'tubira qa'iman maqam al-masdar. Selama dia qad i'tubira, dipandang menempati posisi masdar. Wa yasih ala hadha al-i'tibar an yakuna al-amil fi fi'lan taqa'u jumlatuhu hala. Dan benar, di atas sudut pandang ini yang menjadikan wahdah sebagai maf'ul mutlaq, menduduki posisi masdar, untuk amilnya berupa fi'il yang jatuh sebagai hal. Ya, fi'lan taqa'u jumlatuhu halan. Fi'il yang jumlah fi'il ini jatuh sebagai hal. Jadi yang halnya apa? Amilnya masdar itu. Contoh ja'a Zaidun, misalkan apa? Tawahhuda ataupun apa? Wahdah. Maka di situ ada apa? Amilnya yang mahdhuf, fi'il yatawahhad. Nah, itu yang menjadi halnya. Ya. Adapun tawahudanya, yang itu takwilan dari wahdah, maf'ul mutlaq. Kama yasihu an yakuna al-amil fi isman mushtaqqa yakun hal. Sebagaimana boleh juga untuk dijadikan amil padanya isim mushtaq yang jah. Isim mushtaq ini jatuh sebagai hal. Berarti artinya jazairun mutawahidan tawahuda. Tawahuda ini takwilan dari wahdah. Aidah. Paham kan? Wa ammal mithal rabi, ada pun contoh yang keempat, wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka, panjang ini yang antuk ya, silakan aja lanjut. Berarti sudah cukup ilmunya, alhamdulillah. Mungkin sudah dia baca, sudah paham atau lebih paham, bahkan alhamdulillah. Wa ammal mithal rabi, adapun contoh yang keempat, wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka. Kallamtuhu fahan fahu ila fiyya. Kallamtuhu fahu ila fiyya, faqad waradat hadhihi al-ibaratu bi riwayatayn. Ungkapan ini telah datang dengan dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah kallamtuhu fuhu ila fiyya. Wa hadhihi riwayah la iskala fiha. Kalau datang riwayat dengan rafa' pada fu'nya, fuhu ila fiyya, tidak ada iskal padanya. Wala khilafa fi tawjihiha, dan tidak ada khilaf terkait dengan bagaimana mengarahkannya dalam i'rab. Wa fuhu mubtada, sepakat kalau dirafa'kan. Mudhafun ilaih. Wal jar wal majrur ila fiyya muta'alliq bi mahdhuf khabar. Wal jumlah, jumlah fuhu ila fiyya bi mahalli nasbin hal. Ini sepakat ya, kalau datang riwayat dengan merafa'kan fu. War riwayah tsaniyah, ada pun riwayat yang kedua yang mansub kalam tuhfahu ila fiyya wa qad warada ala hadzal wajhi qaul Abi Thayyib al-Mutanabbi. Telah datang di atas sisi ini ucapan Abi Thayyib al-Mutanabbi. Qabbaltuha wa dumu'i mazja admu'iha wa qabbalatni ala khawfin faman li fami. Mana di sini syaitnya? Ya. Faman li fami. Mana jelaskan? Perlu terjemahkan enggak? Faham diri ya. Mufradatnya saja silakan. Qabbaltuha wa dumu'i uhaliyah. Dumu' air mata. Mazja bercampur. Adbu'i dengan air matanya. Ya, qabbalatni fa'ilnya imra'ah itu. Ala khaufin. Ya. Faman itu halnya. Faman li fami. Ya. InsyaAllah ya, semaham ya, mananya, saya terjemahin lagi ya. Wahadir riwayatu hiyallati sarat hawlaha ajajatul kalami wa kasaru fiha takhrijah. Riwayat ini, riwayat yang menyebutkan datangnya fah dalam keadaan mansub, inilah yang mengepulkan di sekitarnya debu pembicaraan. Bukan debu ini, debu pembicaraan. Saking banyaknya kalam dalam seperti debu yang pertebangan yang dihempaskan oleh kaki kuda. Wa hadhi riwayah yallati, riwayat ini adalah riwayat yang mengebular ya, pertebaran sekitarnya ajajatul kalam, debu pembahasan. Wa kathru fi takhrij, dan banyak situ takhrijnya yang ini mengarahkan kepada ini itu dan seterusnya. فذهب سيبويه وجمهرة البصريين إلى أن فاه حال وإن كان اسما جامدا وإن كان معرفة بالإضافة. مذهب سيبويه dan jumhur orang Basrah adalah bahwasanya fa hal, meskipun dia isim yang jamid, meskipun dia ma'rifah dengan idhafah. Meskipun ada dua meskipun. Ya. Yang meskipun yang pertama isim jamid, meskipun yang kedua ma'rifah dengan idhafah. Dua perkara ini kan ya menyelisih hukum asal dari apa? Hal. Li'annahu fi quwwati ismin musyaqqin munakkar. Kenapa? Diirab oleh Sibawi dan Jamharatul Basrin sebagai hal. Li'annahu fi quwwati ismin musyaqqin munakkar. Karena dia meskipun jamid dan ma'rifah, tapi dia pada kekuatan isim yang musyaqq, munakkar dan nakirah. Ya. Wal jar wal majrur ba'dahu muta'alliqun bi mahdhufin sifat lifah. Sedangkan jar majrur setelahnya ila fiyya itu muta'alliq dengan mahdhuf sifat bagi fah. Ya fah kainan ila fiyya. Li'annahu nakirah, karena dia nakirah fi taqdir, secara penakdiran. Ya, kama qultu lak sebagaimana yang barusan aku sampaikan kepadamu. Wa ka'annahu qala, seolah-olah penyair ataupun mereka orang Arab berkata, fahu muwajjihan ila fiyya. Mulutnya mengarah ke mulutku, menghadap ke mulutku. Mulutnya dalam keadaan apa? Mengarah ke mulutku. Wa dhahaba al-kufiyyun ila anna fa, madhab yang kedua, madhabnya orang Kufah, fa di situ maf'ul bih. Ismi fa'il, bagi isim fa'il yang mahdhuf yang mana isim fa'ilnya mahdzuf itu datang sebagai hal. Wa ka'annahu qad qil, seolah-olah telah dikatakan, kalamtuhu ja'ilan fahu ila fiyya. Saya ajak bicara dia dalam keadaan jahilannya hal ini yang mahdzufnya, yang ambilnya apa? Ambilnya fa. Saya ajak bicara dia dalam keadaan saya menjadikan ataupun dengan menjadikan fahu ila fiyya arah mulutnya ke arah mulutku. Berapa-apa. Paham ini? Belajar yang fah? Disebutkan di sini juga, mazhab dia. Mazhab si bawai, hal, tanya di ta'wil dengan apa? Mustaq dan nakirah. Adapun orang-orang kufah berpendapat bahwa si fah adalah apa? Maf'ul dari hal. Atau fi'il yang mahdhuf yang jatuh sebagai hal. وزعم البغدادي ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقة بلا تأويل. Orang-orang Baghdad menyangka dan juga Yunus bahwa saya boleh untuk ada kita kalau ya sesat pengakinya masih belum selesai ya. وقد اختلفوا بعد ذلك في جواز القياس على هذه العبارة. Dan mereka ahlinahu telah berselisih setelah itu في جواز القياس على هذه العبارة, tentang boleh tidaknya dikiaskan ungkapan ini sama'i atau qiyasi, yaitu datangnya hal dalam benar apa? Jamid dan ma'rifah. فالجمهور على أنه لا يجوز القياس عليها. Adapun jumhur berpendapat bahwa saya tidak boleh dikiaskan padanya. Wala ba Hisham, bukan Ibn Hisham ya, yang lain. Hisham, bahwasanya boleh dikiaskan padanya. Fayuqalu masala, sehingga boleh dikatakan sebagai contoh, jawartu manzilahu ila manzili. Saya bertetangga dengan dia dalam keadaan rumahnya menghadap ke rumahku. Tuh, dikiaskan. Wa nadaltuhu qausahu an qausi. Aku berlomba atau mengajak dia berlomba dalam keadaan qausahu an qausi. Apa? Sang apa namanya? Busurnya sejajar dengan busurku. Wa nahwi dzalik, tanya semisal itu. Kita ada khilaf terkait dengan boleh tidaknya dikiaskan. Wa hasibuni qad adaltu alaik. Dan aku kira aku telah memperpanjang ucapan atasmu. Tapi enggak apa-apa ya. Jadi faedah, jazakallahu khair. Minimalnya belajar baca kita. Lakinni innama qasadtu an uqarrib ilayka hadhihi al-amthilata wa ikhtilaf al-ulama'i fiha. Tapi saya hanyalah maksud saya adalah untuk uqarrib ilayka hadhihi al-amthilah, mentakrib, memudahkan atasmu untuk memahami contoh-contoh ini dan juga menyebutkan ikhtilaf para ulama padanya. Wa ashrah laka dhalika kullahu bi ibaratin yasulu alayka fahmuha. Dan aku syarah, aku jelaskan kepadamu hal itu seluruhnya dengan ungkapan yang memudah ataupun mudah atasmu untuk difahami. Wa la yab'ud 'ala dhihnika wa'yuha, dan tidak jauh untuk ataupun dari benakmu untuk bisa difahami. Wallahu al-mas'ul an yanfa'aka bih, dan semoga dan Allah hanya Allah yang diminta untuk memberikan manfaat tersebut untukmu. Baik, panjang ya, satu lembar. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada ditanyakan? Silakan. Wal halu in 'urifa lafzan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahna kajtahid. وزعم البغدادي ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فجاز جاء زيد الراكب. Orang-orang Baghdad dan Yunus berpendapat atau menyangka bahwasanya boleh untuk memakrifahkan hal secara mutlak tanpa perlu ditakwil. Fajazu, maka mereka membolehkan jaa zaidun ar-rakiba. Apa afatnya yang muncul di sini? Iltibas kan? Dengan naat, ya. Enggak tahu si pendengar maksud dari pembicara. Apakah dia mendatangkan ar-rakib untuk menghususkan Zaid atau untuk mensifati ya, cara datangnya Zaid. Kan beda mananya ya. Kalau jaa Zaidun ar-rakiba, ya tanpa harokat kan biasanya kan. Kalau dengan harokat ya kelihatan. Kalau tanpa harokat kan bersamarkan. Ya. Di sini dibolehkan alif lam ar-rakiba, jaa Zaidun ar-rakiba dengan harokatnya. Kalau ada harokatnya bagaimana? Boleh dengan dosis kan. Ya. Wa fassala al-kufiyun, dan orang Kufah menafsilnya. Faqalu, maka mereka berkata, in tadammanatil halu ma'na syarti sahha ta'rifuha. Dirinci. Rinciannya adalah apabila halnya mengandungi makna syarat, maka bisa untuk hal dimakrifahkan. Wa illa fala, dan kalau dia tidak mengandungi makna hal ataupun tidak mengandungi makna syarat, maka tidak boleh untuk hal dimakrifahkan. Famithalu ma tadammana ma'na syarat, contoh yang mengandungi makna syarat, Zaidun ar-rakiba ahsanu minhu al-mashiya. Zaid dalam keadaan dia berkendaraan itu lebih baik daripada Zaid ketika dalam keadaan apa? Perjalanan. Ar-rakib wal-mashi, maka ar-rakib dan al-mashi dua hal. Kalau ar-rakib hal dari apa? Fa'il yang ada pada ahsan. Kemudian mashiya hal dari minhu, seperti itu yang baru yang baru kita lewat. Apa itu? Yang tentang rupab itu busron. Ada yang hafal? Hada busron abdiyab minhu rupaba. Masahat ta'rif walita awuliha bisyaratan, bisa dimarifahkan keduanya, ar-rakib dan al-masyia, karena keduanya bisa ditakwil dengan syarat. Idh taqdir, karena takdir Zaid idza rakiba. Ya, Zaid apabila dia berkendara, ahsan minhu. Ya, idza masya, daripada ketika dia ataupun daripada jika dia berjalan. Fa in lam tuqaddar bi syarat, lebih entahnya seperti ya. Fa in lam tuqaddir atau tuqaddar bi syarat, adapun apabila dia tidak bisa ditakdirkan dengan syarat, tataqaddar itu ya. Ailam tataqaddar, apabila dia tidak ditakdirkan dengan syarat, lam yasih ta'rifuha, maka tidak benar untuk ditakrif. Fala taqul, maka tidak boleh dikatakan jaa Zaidun ar-rakiba. Kenapa? Karena tidak boleh dikatakan dengan menakwilkan ar-rakib dengan syarat jaa Zaidun in rakiba. Salah, rusak maknanya. Ya, sampai sini ada yang disampaikan. Alladzani aitu belum tertulis itu hum alladzani la yushawirani ahadan wa la yukhalitani ya wa la yukhalitan wa fihi ma ma'a dhalik mahanatun wa dha'fun fi lisan al-arab. Ya, makna dari Uyair wahdi Juhaysh wahdi, kembali kepada Uyair Juhaysh. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد ضلع. مصدر yang nakirah, مصدر yang nakirah, يقع حالا datang sebagai hal, بكثرة dalam keadaan banyak. Kabaghtatan Zaidun tala, seperti baghtatan Zaidun tala, Zaid muncul tiba-tiba. Di sini mana halnya? Baghtah. Ya, masdar nakirah. Di sini didahulukan untuk menunjukkan bolehnya hal untuk didahulukan dari sahibnya. Haqqul hali an yakuna wasfa. Haknya hal adalah agar dia berupa wasf. Sudah lewat macam-macam wasf. Wa huwa madalla ala ma'nan wa sahibi. Wasf adalah apa yang dia menunjukkan kepada satu makna dan juga pemilik makna itu. Qa'im, mengandungi orang yang berdiri, dan juga makna apa? Al-qiyam, orang yang berdiri. Lihat dari definisinya pun kelihatan dua makna, dua penunjukan ini. Ya, orang sahibnya yang berdiri, ya, berdiri apa maknanya? Wa hasana, wa hasanun, ya, ka qaimun wa hasanun wa madrubun fa uquluha masdaran ala khilafil asl. Maka jatuhnya masdar fawqu'uha masdaran, jatuhnya sifat ya, sebagai masdar ala khilafil asal. Ini menyelisih asal. Wuqu'uha wuqu' qa'im, hasan, madrub ya, sebagai masdar ada fawqu'uha masdaran ala khilafil asal. Ya. Menyelisih asal. Mana ini? Wuqu'uha bagaimana? Hal. Hal itu betul yang pertama. Maka jatuhnya hal dalam keadaan masdar itu menyelisih hukum asalnya. Karena hukum asalnya hal itu jatuh sebagai apa? Dalam bentuk apa? Wasaf. Ya, wasaf. Ya, hasan qa'im, hasan madrub. Saya ulangi, jatuhnya hal dalam bentuk masdar ya, itu menyelisih asal. Asalnya yang namanya hal adalah wasaf yang menunjukkan kepada makna dan suhibnya. Isim fa'il, sifat musyabbah, isim maf'ul dan yang semisal itu. Idla dalalata fihi ala suhibil makna. Karena pada masdar itu tidak ada penunjukan kepada pemilik makna, hanya ada maknanya saja. Borban, borbannya makna saja, pengumpulan. Orangnya tidak ada. Beda dengan qa'im, ada orangnya, ada maknanya. Hasan juga, mabrur juga. Ada catatan di sini? I'lam awalan anna fi hadzal mawdu'i khilafaini. Ketahuilah terlebih dahulu bahwasanya pada pembahasan ini ada dua khilaf. أشار الشارح إليهما وتحدث عن كل واحد منهما حديثا مقتضبا. الشارح mengisyaratkan kepada dua khilaf ini dan beliau membahas, membincangkan masing-masing dari keduanya dengan pembahasan yang ringkas. حيث لا يكاد القارئ يميزها, di mana hampir-hampir al-qari tidak bisa membedakan keduanya. ونحن نريد لك أن تفهم الأمر فهما واضحا, dan kami ingin agar engkau bisa memahaminya dengan pemahaman yang gamblang. لهذا رأينا أن نبين لك الخلافين, sehingga kami berpandangan pentingnya menjelaskan kepadamu dua khilaf ini. ونفرد أحدهما عن الآخر, dan kita sendirikan masing-masingnya dari yang lain. ونبين مع كل واحد منهما آراء العلماء الذي اختلفوا فيه, dan kami jelaskan bersama masing-masing dari dua khilaf ini آراء العلماء, mazhab ulama الذي اختلفوا فيه, yang mereka berselisih padanya. فأما الخلافان, adapun dua khilaf tersebut adalah yang pertama, فأحدهما في إعراب المصدر المنكر في نحو قولك, tentang i'rabnya masdar yang nakirah pada contoh ucapanmu ja'a Muhammadun rakba. Rakba, Muhammad datang dalam keadaan berlari. Ini maknanya jarian, berlari. Wa thanihima, dan yang kedua, fi jawazil qiyasi ala hadha tarkib. Yang pertama tentang apa? I'rabnya masdar nakirah, seperti dalam contoh ja'a Muhammadun rakba. Yang kedua, tentang bolehnya hal itu dikiaskan. Fi jawazil qiyas ala hadha tarkib, tentang boleh tidaknya mengiaskan sesuai dengan tarkib ini. Hamal khilaful awal, adapun perselisihan yang pertama tentang apa? I'rabnya masdar munakkar yang mansub. Waqad asyara syarih ilaihi biqawlihi, maka pensyarah telah mengisyaratkan kepadanya dengan ucapannya, wa huwa mansubun alal hal, dan dia mansub sebagai hal. Mansub sebagai hal. Wahada madhabu Sibawai, ini madhabnya Sibawai dan jumhur. Sedangkan Al-Akhfash dan juga Al-Kufiyun, wadhab Al-Akhfash, wadhab Al-Kufiyun. Dan juga madhab siapa? Al-Akhfash dan juga orang-orang Kufah. Wahada madhabu Sibawai wal jumhur, wadhab Al-Akhfash, wadhab Al-Kufiyun. Wahasilu hadha al-khilaf anna lil'ulama fi sittatu ara'. Ringkas dari perselisihan ini adalah bahwasanya, kesimpulan dari perselisihan ini adalah bahwasanya para ulama memiliki 6 pandangan. Al-awwal yaitu madhhab Sibawai wa jamharati nuhah, wa jamharati an-nuhah. Anna hadha al-masdar nafsuhu hal, bahwasanya masdar itu sendiri hal. Gampang ini ya. Wa annahu ala ta'wil bil wasfi al-munasib, dan bahwasanya dia masdar tersebut yang jatuh sebagai hal di atas penakwilan wasaf sifat yang mencocoki. Wa hujjatuhum hujjah mereka fi madhhabu ilaihi atas pendapat mereka annal masdar qad waqa khabara, yaitu bahwasanya masdar kadang datang sebagai khabar. Ya kan? Zaidun adlun. Ya. Fi kalamil Arab, pada kalamnya orang Arab. Fi nahwi qawli, pada contoh ucapan mereka zaidun adlun. Zaidun ridan, saumun, fitrun. Kama waqa na'tan kadzalik, sebagaimana masdar juga kadang datang sebagai dalam bentuk, kadang dia datang untuk na'at. Wal khabar wal na'at akhwa al hal, dan khabar juga na'at dua temannya hal. Wa aidan fa innal masdar, dan juga sungai masdar wal wasf, dan wasf yataqaradhan fil kalam, saling meminjam dalam penggunaan dalam kalam. Fa yaqa' kullu minhuma mawqi' al akhar, sehingga terkadang masing-masing dari keduanya menempati tempat yang lain. Masdar menempati tempat wasf, wasf tempat masdar. Fayaqul wasu maf'ulun mutlaq, kadang wasuf datang sebagai maf'ul mutlak. Padahal maf'ul mutlak apa? Bentuknya apa? Masdar. Apa kata Ibnu Malik dalam hal ini pembahasan maf'ul mutlak? Yunsabu. Yunsabu apa? Al-masdar ismu ya. Wal aslu fil masdar, dan hukum asal dari maf'ul mutlaq adalah masdar. Al masdar, al masdar ismu siwa zamani min madlulah fi'li ka amrin min anna nahu qawli qum qa'iman. Ya, qum qa'iman. Ya, di sini apa? Qa'iman wasf atau masdar? Qa'iman wasf, tapi menduduki posisi apa? Masdar. Jadi qum qiyaman maknanya. Ya. Sirtu ashad as-sayr. Ya. Ashad. Sim tafdhil. Saya berjalan dengan perjalanan yang kencang. Wa ta'adabtu akmal at-ta'jib. Dan saya beradab dengan adab yang paling sempurna. Wa yaqul masdar khabara wa na'ta, dan juga sebaliknya masdar datang untuk khabar dan na'at. Wal aslu fil mawdi'aini lil wasf. Ya. Dan hukum asal pada dua tempat itu khabar dan na'at adalah untuk wasf, ya kan? Khabar dan na'at hukum asalnya apa? Wasf. Tapi terkadang datang apa? Masdar untuk khabar dan na'at. Nah, itu mazhab yang pertama, mazhabnya Sibawai. Bahwasanya apa? Masdar itu sendiri sebagai halnya, dan dia pada takwilan apa? Wasaf yang mencocoki. Apa yang cocok? Al-Fani yang kedua, wahuwa madhabul akhfash wal mubarrid, anna hadhal nasr, bahasa masr ini maf'ulun mutlak, maf'ul mutlak. Amiluhu fi'lun min lafzi, amilnya fi'l dari lafadnya. Wa jumlatul fi'li wa fa'iluhu hal, dan jumlah fi'l dan fa'ilnya hal. Takdir ucapanmu ja'a zaidun rakhba adalah ja'a zaidun yarkudu rakbo. Jadi rakbo adalah apa? Maf'ul mutlak, amilnya mahdhuf, yang selafat dengan masdar itu. Ja'a zaidun rakbo, yani ja'a zaidun yarkudu rakbo. Maf'ul mutlak. Yang ketiga, wa huwa ra'yu Abi Ali Al-Farisi, pendapatnya Abi Ali Al-Farisi, anna hadzal masdar maf'ulun mutlaqun. Bahasa masdar ini maf'ul mutlak. Sama enggak dengan di atas? Sama. Bedanya amilnya. Amiluhu wasfun mahdhufun yaqu halan. Amilnya adalah sifat yang mahdhuf yang jatuh sebagai hal. Jadi yang sebagai hal bukan masdar itu, mahdhuf. Adapun masdar itu amilnya hal yang mahdhuf. Takdir ucapan tadi, ja'a Zaidun rakibun, rakba. Rakibun, rakba. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, bahwa qaulul kufiyin, mazhabnya orang-orang Kufah. Tadi sepertinya titik ya, di atas tadi. Ini adalah mazhab Sibawai dan jumhur. Selesai. Wa dhahabal ahfas, titik. Iya. Wa dhahabal kufiyin, titik. Maksudnya mereka berpendapat dengan pendapat yang lain. Al-ahfas berpendapat demikian-demikian. Orang-orang Kufah pun berpendapat demikian-demikian. Ini menunjukkan perbedaan pendapat, bukan diatofkan kepada Allah Sibawai. Ya. Wa huwa qawlu kufin anna hadzal masdar idza wasa masdar maf'ul mudzakkar juga. Ya. Mubayyin li naw'i 'amilihi, yang menjelaskan macam amilnya. Wa 'amiluhu, amilnya huwa nafsul fi'l. Fi'l itu sendiri yang disebutkan. Al-mutaqaddim fil kalam, yang mendahului masdar dalam kalam. Wa nadhiru dzalika, yang semisal itu adalah ucapan mereka. Ahbabtuhu miqatan wa syana'tuhu bughdan. Mana yang jelas miqat juga ahabba. Aku mencintainya miqatan. Dengan satu jenis cinta. Wasya'an wa syana'tuhu, dan aku membencinya dengan satu benci, dengan satu jenis kebencian. Apa katanya orang-orang kufah masdar? Alasan masdar itu apa? Maf'ul mutlak. Mubayyin li naw'i 'amilihi. Amilnya mana? Fi'il itu sendiri yang disebutkan. Seperti itu, ja'a Zaidun rakdhan. Rakdhan adalah maf'ul mutlak mubayyin li naw'i al-majid. Linawi al-maji, kan kedatangan kan macam-macam modelnya, ada yang lari, ada yang mungkin berjalan, ada yang mungkin merangkak, ada yang mungkin berkendaraan. Iya, jadi rokbon itu apa? Masalah apa? Maful mutlak mubayyi linawi amilih, yang menjelaskan macam ambilnya. Di sini amilnya kan ja'a, kedatangan kan anwa, macamnya banyak. Jalan, lari, berkendaraan, dijelaskan nau'nya dengan masar ini. Rokbon itu mazhab yang ke-4. Ya. Al-khamis yang kelima, annal masdar al-madzkur asluhu mudhaf ilaih. Masdar disebutkan asalnya adalah mudhaf ilaih. Wal mudhaf al-mahdhuf masdarun akhar min lafdhil fi'l al-mutaqaddim fil kalam. Wa asl mithal al-madzkur jazairun maji'a rakdhin. Mazhab yang kelima adalah bahwa masdar yang disebutkan asalnya mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mahdhuf. Wal mudhaf al mahdhuf itu adalah masdar yang lain, yang itu diambil dari lafaz fi'il yang mendahuluinya. Ya, ja'a Zaidun raqban. Artinya apa? Ja'a Zaidun maji'a raqdin. Jadi aslinya raqab itu mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah masdar yang diambil dari apa? Lafaz amilnya. Dibuang, maka raqbannya menjadi mansub. As-sadis yang keenam, anna hadza al-masdar halun ala taqdiri mudhaf. Maksudnya masdar ini hal, tapi di atas penakdiran mudhaf. Yaitu wasfun, wasaf, atau yang dita'wil dengan asaf. Fataqdirul mithalil madhkur, sehingga penakdiran contoh yang disebutkan di atas ro'yu yang keenam ini, ja'a Zaidun sahiba raqdin. Atau za' raqdin. Za' dita'wil dengan sahib. Ala nahwi ta'wilihim al-masdar al-waqi khabar. Seperti ya, semisal penakwilan mereka ahli nahwu ketika menakwil masdar yang jatuh sebagai khabar. Nah, itu tentang khilaf yang pertama, yaitu i'rabnya al-masdar nakirah yang mansub, yang datang setelah tamam al-kalam. Biasanya kita pakai yang mana? Banyak enak ya, tentu boleh. Di era sebagai hal, merah sebagai hal, atau apa, maf'ul mutlak. Ataupun dia mudhaf ilaih dari mudhaf yang mahdhuf. Terus yang lainnya. Wa ammal khilafu tsani, adapun khilaf yang terjadi pada yang kedua, yaitu dalam hal apa? Hah? Ya. Apakah yang demikian bisa dikiaskan atau tidak? وهو الذي أشار الشارح إليه إن لا ينشرت كان له الشارح وقد كثر مجيء الحال مصدر النكرة telah banyak datangnya hal dalam bentuk مصدر نكرة ولكنه ليس بمقيس. Tapi ini tidak bisa dikiaskan. Kata siapa ini? الشارح. فإن نذكر لك أولا أنه قد ورد عن العرب في ألفاظ كثيرة جدا. Maka kami akan menyebutkan untukmu pertama kali bahwasanya telah datang dari kalamnya orang Arab pada lafaz yang banyak sekali, sampai-sampai kata Abu Hayyan, wa wurudu al-masdari halan akthar min wurudihi na'ta. Datangnya masdar sebagai hal itu lebih banyak daripada datangnya masdar sebagai na'at. Sehingga sebagian mengatakan ini bisa dikiaskan, saking banyaknya syahid dalam masalah ini. ومنه قوله تعالى ثم ادعهن ياتينك سعيا. Kemudian panggillah burung-burung itu niscaya mereka akan datang dengan bersegera. Sa'ya. Wa qalu yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa 'alaniyah. Ini juga sama. Nasibawi hal. Mereka menginfakkan harta mereka siang dan malam dalam keadaan sirra, diam-diam, wa 'alaniyah ataupun terang-terangan. Wa qawluhu wad'uhu khaufan wa tama'a. Contoh inni da'awtuhum jihara. Qala al-Arab qataltuhu sabra. Saya bunuh dia sabra. Sebutkan dalam Ma'unul Ma'bud katanya sabra adalah kullu man qutil ay yaqtalah. Orang yang dibunuh dengan jenis pembunuhan apapun, ditusuk ke atau dilempar, ditembak, fi ghairi ma'rakah, pada selain ma'rakah wala harb, pada selain peperangan, wala khata'an, dan pada selain pembunuhan yang salah, fa innahu maqtul sabra, maka dia telah dikatakan maqtul sabra. Paham ya, maqtul sabra itu dia dibunuh bukan pada peperangan ataupun karena salah, bukan bermakna sabar ya. Wa ataituhu rakbo, saya datangi dia dalam keadaan berlari. Wa masya wa adwa, berlari cepat. Wal adiyatu dhabha, wa laqitu faj'ah, saya jumpai dia tiba-tiba. Wa kifahan wa iyanan, wa kallamtuhu mushafatan, wa akhadtu an fulanin sama'an. وكثيرٌ غير هذا من الأمثلة الواردة عنهم. Dan banyak selain ini dari contoh-contoh yang datang dinukil dari orang Arab. وقد اختلف النحاة في جواز القياس على ما ورد عن العرب. Telah berbeda pendapat para ahli nahu tentang boleh tidaknya mengiaskan yang seperti ini seperti apa yang telah datang dari kalamnya orang Arab. Adapun Sibawai dan mengikutnya, falam yujiz al-qiyasa 'alaiha ma kathratiha, tidak membolehkan qiyas padanya meskipun banyak. Ya, ini kita menukil dari mereka apa yang digunakan dia dalam kondisi mafsad sebagai hal yang kita gunakan itu. Yang tidak ya tidak. Wa ma'annahu ruwiya al-kathir mimma sami'ahu 'anil Arab. Persamaan juga dengan ruwiya diriwayatkan al-kathir. Riwayat yang sangat banyak mimma sami'ahu 'anil Arab, dari apa yang didengar dari orang Arab. Wa jazama bi anna ma warada anhum yuhfaz wa yusta'mal wa la yuqas 'alayhi. Dan beliau Sibawai menegaskan bahwasanya apa yang datang dari orang Arab yuhfaz, hanya diamal. Wa yusta'mal wa la yuqas, dan digunakan silakan sesuai dengan penggunaan mereka. Wa la yuqas 'alayhi, dan tidak dikiaskan. Wa 'udhruhu, alasan beliau fi dzalik adalah annahu khilaf al-ashl, karena datangnya hal dalam keadaan masdar, dalam bentuk masdar ini menjadi si asal. Asalnya apa? Hal datang wasf, dalam bentuk wasf. Min qibali anna al-hala fil ma'na wasfun li sahibiha, dari sisi bahwasanya hal itu fil ma'na, secara makna adalah sifat bagi sahibnya. Sebagaimana sifat itu juga apa? Datang dalam bentuk wasf. Isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbah, sighah mubalaghah. Wa ma ja'a 'ala khilaf al-qiyas فغيره عليه لا يقاين لا ينقص وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا ينقص. Dan apa yang datang menyisi qiyas, maka selainnya kepadanya dikiaskan. Kepadanya tidak dikiaskan. Apa yang datang yang dia menyisi qiyas, maka selainnya yang tidak disebutkan, yang tidak dinukil dari Arab, la ينقص, tidak bisa dikiaskan. Itu mazhab yang pertama. Ini lebih selamat kayak ini ya. Ya, sobron anda gunakan silakan sebagai hal dalam bentuk masdar. Rakdon juga ataupun yang lain, sirron, ala niatan, sa'yan. Baca aja yang banyak kitab, ya. Kumpulkan itu dihafal. Silakan saya digunakan pada konteks yang lain. Amma Abu Abbas, adapun Abu Abbas Muhammad ibnu Yazid al-Samali al-Ma'ruf al-Mubarrid, yang dikenal dengan nama Mubarrid, faqad ikhtalafa naqlul ulama anhu, telah berselisih penukilan ulama dari beliau al-Mubarrid. فمنهم من نقل عنه دي أنرى مركا لمنقل للمبرد أنه يجوز القياس على ما ورد عن عربي مطلقا maksudnya boleh mengiaskan apa yang datang dari orang Arab secara mutlak. Yang kami maksud dengan secara mutlak, wana ni bitlak, yang kami maksud dengan itlak di sini adalah an yastawiya, annahu yastawi, annahu yastawi fi jawazil qiyas an yakuna al-masdar naw'an min al-fi'li, nahu kallamtu musyafatan wa ji'tu sur'atan wa alla yakuna al-masdar naw'an min al-fi'li. Yang kami maksud dengan itlak di sini adalah bahwasanya sama saja dalam hal bolehnya untuk dikiaskan masdar tersebut sebagai hal, apakah masdarnya itu naw macam dari fiilnya, sebagai kalam tu musyafaha, saya mengajak bicara dia dari mulut ke mulut langsung berhadapan. Kan yang namanya taklim kan macam-macam, langsung dari jarak jauh ataupun dengan apa surat dan sebagaimana dan yang lainnya. Waji'tu surah, dan saya datang kepada dia dengan cepat. Ini kan surah macam dari al-maji, ada cepat, lambat, lari dan seterusnya. Sebagian ada yang khususkan ya, seperti ini saja. Wa alla yakuna al-masdar naw'an min al-fi'li, ataupun masdarnya bukan macam dari fi'ilnya, boleh juga. Contoh ja'a 'aliyun buka'an. Buka kan bukan jenis dari al-maji, iya kan? Tidak ada sifat datang menangis ya. Datangnya cepat, datangnya cepat, lambat, lari, jalan, gitu kan? Bukan datang, menangis, bukan. Ja'aliyun bukaan. Wa minal ulama, dan dari ulama, man naqala anhu, ada yang menukil dari al-mubarrid, annahu yajuzu al-qiyas, bahwasanya boleh qiyas. Fima kana al-masdar naw'an min al-fi'li. Khusus pada masdar yang dia merupakan macam atau jenis dari fi'ilnya. Duna malaikunu kadzalik, bukan yang selain itu. Ada yang mutlak, ada yang mukhayyad. Qala al-muhaqqiq ar-radhi, berkata al-muhaqqiq ar-radhi, thumma a'lam, kemudian ketahuilah. La qiyasa fi syai' min al-masadir yaqa'u hala. Tidak ada qiyas pada satu pun dari masdar-masdar yang jatuh sebagai hal. Bal yaqtasir 'ala ma sumi' minha. Bal yaqtasir, bahkan dicukupkan pada apa yang didengar darinya. Nah, ini berarti menguatkan pendapatnya siapa? Si bawai. Contoh qataltuhu sabra. Wal mubarid yasta'mil al-qiyas fil masdar al-waqi' halan idza kana min anwa'i nasibiha. Dia muhakkiknya ini. Seperti apa aslinya? Mazhabnya siapa al-mubarid? Dan mubarid yasta'mil al-qiyas, menggunakan qiyas. Ini menjadikan masdar sebagai hal fil masdar al-waqi', khusus pada masdar yang datang sebagai hal apabila dia min naw' min anwa'i nasibi. Macam atau jenis dari amil yang menasubkannya. Itu yang benar dari nukilannya siapa? Yang dinukil dari al-mubarrid. Nahu atana rijlatan wa sur'atan wa butan. Atana, dia datang kepada aku rijlatan, dengan jalan kaki, wa sur'ah, dengan cepat, butan, lambat. Wa nahnu dzalik, dan seperti itu. Wa amma ma laysa min taqsimatihi wa anwa'ih, adapun masdar yang bukan termasuk golongan amilnya, bukan macam dari amilnya, fala khilafa annahu laisa biqiyasi, maka tidak ada khilaf, maksudnya itu tidak bisa dikiaskan. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan ja'a buhikan wa buka'an wa nahnu dhalik, yang ada misama' wa amma ibnu malik wa musyai'uh, hadapun ibnu malik dan mutabi'uh, musyai'uh tashyi'al janaiz, itu kan apa? Mengiringi jenazah yang banyak mengikutinya. Faqad ajazul qiyas, mereka membolehkan qiyas ala salasati anwa' min al-masdar al-munakkar, pada tiga macam masdar yang nakira. Yang pertama, an yakuna al-masdar al-mansub waqian ba'da khabarin muqtarinin bi al-addali addalati ala al-kamal. An yakuna al-masdar, ketika masdarnya yang mansub itu waqian ba'da khabar, jatuh setelah khobar, yang khobar ini bergandengan dengan al yang menunjukkan kepada makna kesempurnaan. Faqad warada min dzalika qaulun, telah datang dalam hal ini ucapan orang Arab, antar rajulu ilman, antar rajulu ilman. Sini ilman masdar, sesuatu sebagai hal boleh. Kenapa? Karena dia datang setelah khobar itu ar-rajul, yang mana ar-rajul bergandengan dengan alif lam yang bermakna al-kamal. Maknanya antara rajul itu adalah seorang laki-laki yang sempurna ilman, ilmunya. Ya. Wa jaza haula'i, mereka membolehkan untuk mengatakan, untuk kamu katakan antara rajul fadla, adalah orang yang paling sempurna, fadla. Fadilahnya. Wa nabla, cerdasannya, wa hilma, hilmnya, muru'atan, syaja'atan, iqdam, keberaniannya. Wa antaqul, dan juga mengatakan anta shadiq tadhiyah wa ikhlasa. Ya, engkau adalah teman yang sempurna pengorbanannya, wa ikhlasa, keikhlasannya. Ayat Ibn Malik dan Yasin Labat dengannya membolehkan. Ya, datangnya masdar sebagai hal kapan? Ketika dia datang setelah khabar yang beral dengan makna al-kamal. Kemudian yang kedua, huwa Zuhairun Syi'ra. Beliau adalah Zuhair dalam syairnya, maksudnya Zuhair dalam kehebatan dia dalam membuat syair. Wajaza ulailaka an taqul, maka boleh dikiaskan. Ya, dengan gua katakan Muhammadun Hatimun Juda. Muhammad adalah seperti Hatim dalam hal kedermawanannya. Wa Aliun qada'an, dan seperti Ali bin Thalib dalam hal memutuskan satu urusan, menghakimi, memutuskan satu perkara. Wa Iyasun zakanatan, yani firasatan, firasahnya kuat seperti Iyas. Wa Umar adlan, wa Hanifu iba'an, iban sombongannya, keangkuhannya. Wal Ahnaf ilman, seperti Al Ahnaf dalam hal halimnya. Wa Yusuf jamalan, wa ma syabaha dzalik. Disegasi kata Ibn Malik. Bukan tamyiz ya. Yang ketiga, anyaqo an-nasr al-munakkar al-mansub ba'da amma asyartiyah. Nasr yang mansub ini datang setelah amma asyartiyah. Contoh amma ilman fa'alim. Adapun ilmu, maka dia adalah seorang alim. Adapun dalam hal ilmu, maka dia adalah seorang alim. Wa amma nablan fa'nabil. Wa amma ilman fa'halim. Wa amma karaman fa'karim. Wa sibawaih, adapun sibawaih ja'alu hadhal nasr, menjadikan nasr ini yang mansub al-waqi' ba'da amma, yang jatuh sebagai amma halan. Hal ditakwilihi bil mushtaq, dengan ditakwil dia kepada yang mushtaq. Amma aliman fa'alim. Wa yaj'alul amil fi hadzal hal, dan menjadikan amil pada hal ini al muqaddar, al fi'l al muqaddar, fi'l yang muqaddar. Yang fi'l yang muqaddar tersebut digantikan oleh amma. Wa yaj'al sahib hadzal hal, dan menjadikan pemilik hal ini adalah al ism al marfu', isim yang dirafakan. Biadati syarat, ya, dengan adati syarat. Ya, cukup dulu ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Belum selesai ya. Wadhab al-akhfash, belum ya. Nanti kita lanjutkan dari suruh wadhab al-akhfash. Atau nanti ada yang perlu ulang, kita ulang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.